rohan ya Tuhan di umurmi. Tu taulah bagas dalang ayaku do matiori ina sita ni rohan asabui pagacang umurmi. Si sopa honoku